kata buat lo yang suka galau. Cemen abis lo kampret. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Buat lo yang suka galau, cemen abis lo kampret. DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Oh, buat lo yang suka galau, cemen abis lo kampret. DJ Opus in the mix. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Aku

performance by DJ Opus Remix. Terima kasih. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. We'll be right back. Tu metes sedang menunggu up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus. Jatuh cinta bari-bari Jamila. Buka bari Maimuna. Ternyata Aisyah DJ Opus. Beri yang merindukan Performance by DJ Opus Remix. jatuh cinta pada Jamila Kapori Maimuna Aisante Opus Sore yang merindukan Oh,